بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب النهي عن الغش والخداع من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد تحت هذا الباب قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعرفنا أن هذه الآية الكريمة وقد مرت معنا تحت أكثر من ترجمة عند المصنف رحمه الله تعالى، فيها النهي عن الأذى، وهو يتناول كل أذى، ومن ذلكم ما عقدت هذه الترجمة لأجله، وهو الغش والخداع. ثم أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وتقدم الكلام على هذا الحديث في الحلقة الماضية. قال رحمه الله: وعنه، أي أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. والنجش معاشر المستمعين هو الزيادة في ثمن السلعة، ليس على غرض الشراء، وإنما من أجل أن يخدع غيره بأن يزيد قيمة السلعة عليه ويربح صاحبه المالك للسلعة. وهذا محرم في الشريعة، محرم في الشريعة، وهو من الخداع والمكر، ويترتب عليه من المضرة والعداوة والبغضاء بين أهل الإيمان. ولهذا قال في الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا، أي باجتناب هذه الخصال والأمور التي تضعف الأخوة الإيمانية وتوهيها. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta keluarganya semuanya. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Kita pada kajian kali ini masih membahas tentang bab larangan melakukan tindakan ghish atau tindakan curang, wal khida, dan tindakan menipu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, maka mereka benar-benar telah memikul beban dusta dan dosa yang nyata. Hal ini atau ayat ini telah disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala dalam beberapa bab yang telah lalu. Dan di dalam ayat ini terdapat larangan menyakiti. Termasuk di antara tindakan menyakiti kaum mukminin adalah tindakan al-ghish, yaitu bertindak curang, dan tindakan menipu mereka. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis: "Man hamala alaina silah falaysa minna, wa man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, maka dia bukan dari kami. Barang siapa yang melakukan ghish, tindakan curang kepada kami, maka dia bukan dari kami. Hadis ini juga telah lalu pada kajian sebelumnya. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyabdakan, la tanajashu, janganlah kalian saling melakukan jual beli najash, janganlah kalian saling melakukan jual beli najash. Jual beli najash adalah apabila seseorang menambah harga barang tapi dia tidak ingin membelinya. Tujuan dia bukan ingin membeli barang tersebut, akan tetapi agar calon pembeli lain menambah harga tersebut sehingga penjual menjadi untung lebih banyak. Sehingga penjual menjadi untung lebih banyak. Najash merupakan bentuk tindakan menipu kaum muslimin. Najash di antara kaum muslimin merupakan tindakan menipu. Ini dilarang di dalam syariat Islam karena di dalamnya ada hal-hal yang akan menyebabkan kaum muslimin menjadi tidak rukun. Kaum muslimin menjadi tidak akur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay ibn Umar radhiyallahu anhu qala dhakara rajulun li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu yukhda' fil buyu'. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه. قال النووي رحمه الله الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة وهي الخديعة, وهذا فيه تحريم الخديعة, وأن الخديعة منهي عنها, وأنه لا يجوز استغلال غفلة الإنسان وجهله وعدم درايته فيخادع ويباع عليه الشيء الرخيص بالثمن الغالي أو نحو ذلك, فإن هذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من آدابه, بل مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. فالخداع محرم, و إذا كان الشخص أيضا صاحب غفلة أو لا يعرف أو يجهل لا يجوز أن يخادع وأن يحتال عليه وأن تباع عليه السلع الرخيصة بالأثمان الغالية. Kemudian مؤلف رحمه الله تعالى menyebutkan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau seorang laki-laki menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia, orang tersebut, biasa ditipu ketika jual beli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, orang yang melakukan jual beli kepadamu, maka katakanlah kepada dia, la khilabah, tidak ada tipu menipu di dalam akad jual beli ini. Tidak ada tipuan dalam akad jual beli ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya la khilabah adalah arti dari kata-kata khilabah adalah khadi'ah, yaitu tipuan. Di dalam hadis ini terdapat haramnya tipu menipu di dalam jual beli, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang di dalam syariat Islam. Kita tidak boleh memanfaatkan kebodohan seseorang atau kelalaian seseorang atau kekurangan akal seseorang untuk menipu dia, dan ini bukan termasuk dari akhlak Islami, bukan akhlak kaum muslimin. Khida' atau tipu menipu merupakan hal yang diharamkan. Maka apabila ada orang yang datang kepada kita, dia orang yang belum tahu pasar, maka jangan sampai kita menipu dia dalam jual beli. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا رواه أبو داود قال خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة أي أفسده وخدعه وهذا فيه تحريم تخبيب المرأة على زوجها أو المملوك على مالكه وأن من فعل ذلك فقد ارتكب جرما عظيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ليس منا إلا فيما هو كبير الشريعة حذرت من ذلك لما يترتب على التخبيب من إفساد المودة وقطع الصلة والعلاقة وإيجاد البغضاء وإذا كان الشريعة جاءت بتحريم التخبيب وهو كلام يقال للزوجة لتبغض زوجها أو يقال للمملوك ليبغض مملوكه فكيف بمن يأتون السحرة من أجل أن يفسدوا بين الأزواج أو بين الأحبة أو بين المتعاملين التعامل الحسن فما أعظم جرم هؤلاء وما أشد إفسادهم وبعدهم عن هدي الإسلام القويم وصراطه المستقيم. Kemudian مؤلف رحمه الله تعالى menyebutkan حديث yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menipu istri seseorang, barang siapa yang menipu istri seseorang atau menipu budak seseorang dengan tujuan untuk mengadu domba dengan suaminya atau dengan majikannya, maka dia bukan termasuk golongan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini ada pengharaman menipu perempuan atau menghasut perempuan terhadap suaminya. Begitu pula menghasut budak terhadap majikannya, menipu mereka agar apa? Agar hubungan di antara mereka menjadi rusak. Ini merupakan dosa yang besar. Ini merupakan dosa besar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan laisa minna, bukan dari kami, kecuali karena tindakan tersebut atau dosa tersebut merupakan dosa yang besar. Dan syariat Islam melarang kita atau memerintahkan kepada kita agar waspada dari perbuatan seperti ini, agar menghindari perbuatan seperti ini. Karena tindakan seperti ini akan menimbulkan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Apabila syariat melarang kita untuk mengadu domba antara istri dengan suami, antara budak dengan majikannya, maka bagaimana besarnya dosa orang yang sengaja pergi ke dukun? Untuk apa? Untuk memisahkan di antara dua orang yang mencintai, memisahkan di antara dua orang yang mengadakan atau punya hubungan baik, punya hubungan kerjasama yang baik. Sungguh mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan sungguh mereka telah melakukan pengrusakan yang sangat besar dan sungguh mereka sangat jauh dari ajaran Islam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun tahrimu al-ghadr. Wal-ghadr huwa al-khiyanah wa adam al-wafa. والشريعة جاءت بالترغيب بالوفاء والتحذير من ضده، وأن الوفاء من مقتضيات الإيمان كما في الآية التي أوردها رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فناداهم باسم الإيمان آمرا لهم بالوفاء بالعقود، لأن مقتضيات إيمانهم بالله طاعتهم لله، ومن ذلكم الوفاء بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي يسأل عنه يوم القيامة. وعدم الوفاء بالعهد ليس من صفات أهل الإيمان، بل من صفات أهل النفاق. ولهذا جاء في الحديث وقد ساقه المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام في أوصاف المنافقين الغدر، وأن الواحد منهم إذا عاهد غدر، فهذه من خصال النفاق ومن صفات المنافقين. وأما أهل الإيمان فهم أهل الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، ليسوا من أهل الغدر والخيانة. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada bab yang baru, yaitu bab tentang haramnya mengkhianati. Haramnya tindakan pengkhianatan. Al-Mu'allif rahimahullahu taala, Imam Nawawi, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian, penuhilah janji-janji kalian. Syariat Islam datang dengan ajaran yang menganjurkan tindakan menepati janji dan melarang mereka dari tindakan tidak menepati janji, tindakan yang sebaliknya, yaitu tindakan mengkhianati. Dan tindakan ini merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk menepati janji mereka atau menepati akad-akad mereka, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sifat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian, penuhilah janji-janji kalian. Di dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan: Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, penuhilah perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian itu nantinya diminta pertanggungan jawabnya ketika hari kiamat. Bahwa perjanjian kita kepada orang lain itu semuanya akan diminta pertanggungan jawabnya pada hari kiamat. Hadis yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Ada empat hal. Apabila hal ini semuanya terdapat pada seseorang, maka dia menjadi seorang munafik yang murni, seorang munafik yang benar-benar munafik. Adapun apabila sifat-sifat yang empat ini ada sebagiannya, maka dia mempunyai sebagian sifat kaum munafikin sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Apa empat sifat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza tu min khan." Apabila orang tersebut dipercaya, dia mengkhianati. "Wa idza haddatha kadzab." Apabila dia mengatakan sesuatu, dia berdusta. "Wa idza ahada ghadar." Apabila dia membuat perjanjian, maka dia khianati janji tersebut. "Wa idza khasama fajar." Apabila dia berdebat, dia terucap dari kata-katanya kata-kata yang buruk. Ini semuanya merupakan sifat-sifat kaum munafikin. Dan dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa di antara sifat kaum munafikin adalah sifat mengkhianati. Ini menunjukkan larangan kita mengkhianati perjanjian. Mengkhianati perjanjian atau melanggar perjanjian. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahwa di antara sifatnya kaum mukminin adalah mereka menepati janji yang mereka adakan. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Mas'ud wa ibn Umar wa Anas radhiyallahu anhum qalu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamah. يقال هذه قدرة فلان متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. واللواء ما يكون علامة في الحرب، والحديث في التحذير من الغدر وأنه من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وأن الغدر كلما عظم عظمت العقوبة، وأن الغادر يعقد له لواء يوم القيامة، وهذا فيه الخزي والفضيحة له يوم الأشهاد، حيث لم يبالي بالمسلمين وغدر بهم ومكر، فكانت عقوبته فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فالحديث فيه التحذير من الغدر وتحريمه وأنه من كبائر الذنوب. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang menerangkan tentang haramnya tindakan mengkhianati adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Umar, oleh Anas radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap orang yang mengkhianati, mereka pada hari kiamat akan mempunyai bendera. Akan mempunyai bendera sebagai tanda bahwa mereka di dunia telah mengkhianati. Dan dikatakan bahwa inilah benderanya si fulan yang telah mengkhianati. Ini bendera pengkhianatannya si fulan. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis lain yang menceritakan tentang hal yang serupa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap orang yang mengkhianati, mereka akan punya bendera pada hari kiamat di duburnya. Bendera tersebut letaknya di duburnya. Bendera tersebut diangkat atau terangkat sesuai dengan kadar besarnya pengkhianatan tersebut. Dan ingatlah bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih agung daripada mengkhianati penguasa kaum muslimin. Hadis ini menyebutkan ancaman bagi mereka yang melakukan pengkhianatan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tindakan mengkhianati merupakan tindakan dosa besar karena adanya ancaman khusus bagi tindakan tersebut. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa semakin pengkhianatan tersebut besar, maka semakin besar pula dosa yang akan ditanggung oleh pengkhianat tersebut. Hadis ini juga memberikan kita keterangan bahwa nantinya pada hari kiamat, setiap pengkhianat mempunyai bendera yang akan menjadikan mereka malu. Bendera yang akan menjadikan mereka malu di depan banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dunia mereka telah mempermalukan orang-orang yang dikhianatinya. Sehingga hukuman tersebut pantasnya adalah hukuman yang cocok dengan tindakan mereka mempermalukan. Karena di dunia mereka mempermalukan manusia dengan pengkhianatannya, maka di akhirat nanti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermalukan mereka di hadapan makhluknya. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري. هذا الحديث فيه ثلاث خصال كلها من كبائر الذنوب توعد الله أهلها بهذا التوعد بقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كان الله سبحانه وتعالى خصمه فقد هلك لا محالة. الأول رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي أي أعطى الأيمان بالله مقسما بالله وحالفا بالله لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا لكنه غدر ولم يفي مع إعطائه الأيمان بالله سبحانه وتعالى. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. باع حرا أي من علم حريته لكنه تعمد بيعه وأخذ ثمنه. والثالث رجل استأجر أجيرا ليقوم له بمهنة أو عمل معين من حفر أو بناء أو إصلاح أو غير ذلك فأدى الأجير عمله ولم يعطه أجره. استوفى منه أي استوفى من الأجير العمل قام به وافيا لكنه لم يعطه الأجرة أكل ثمنه. فهذه الثلاثة الخصال كلها من كبائر الذنوب وأهل هذه الخصال خصمهم رب العالمين يوم القيامة ومن كان الله خصمه كان من الهالكين. Hadis yang berikutnya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ada tiga orang yang saya nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Tiga orang tersebut, yang pertama adalah orang yang telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melanggar sumpah tersebut. Misalnya, telah bersumpah ingin melakukan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nyatanya orang tersebut tidak melakukannya. Atau bersumpah tidak melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu tapi ternyata sumpah tersebut dilanggar olehnya. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang menjual seorang yang merdeka. Menjual seorang yang merdeka, bukan budak. Kemudian dia memakan harganya. Memakan harga dari hasil penjualan tersebut. Memakan harta dari hasil penjualan tersebut. Padahal dia tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang merdeka. Orang yang tidak boleh untuk diperjualbelikan, berbeda dengan budak. Orang tersebut sudah tahu bahwa orang itu merdeka, kemudian menjualnya dan memakan harta tersebut, harta hasil jualan tersebut. Orang yang ketiga adalah orang yang menyewa seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian orang tersebut telah melakukan tugasnya, misalnya membangun rumah atau misalnya tugas-tugas lain. Kemudian setelah orang tersebut selesai melakukan tugasnya, ternyata dia tidak memberikan upah, tapi malah memakan upah tersebut. Orang ini juga akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini hadis ini merupakan hadis yang mengandung ancaman yang sangat besar bagi mereka yang melakukan tiga hal tersebut. Dan ini merupakan dosa-dosa besar. Tiga hal ini merupakan dosa-dosa besar karena apa? Karena ada ancaman khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Barang siapa yang pada hari kiamat nanti menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan selamat sama sekali. Sungguh merupakan ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat berbahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tindakan-tindakan ini merupakan dosa besar. قال رحمه الله باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذه الترجمة فيها النهي عن المن بالعطية ونحوها أي الصدقة مثلا، وأن من صفات المؤمنين عدم المن والأذى، وأنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذه صفات أهل الإيمان، وهذه مقتضيات الإيمان، وأيضا من حق المسلم على أخيه ألا يتبع عطيته له أو صدقته منا بها أو أذى. والمن أن يعطي العطية أو الصدقة ثم يتحدث بها على وجه الافتخار. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أي أعادها ثلاث مرات، وهذا فيه التنبيه على خطورة هذه الأعمال وشناعتها وعظم خسران أهلها. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ أدركوا رضي الله عنهم خيبة هؤلاء وعظم خسرانهم. وقول من هم يا رسول الله أي من أجل أن يحذر من سبيلهم وأن يحذر الناس أيضا من سبيلهم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. وهذا فيه خطورة هذه الأعمال الثلاثة، الإسبال للإزار بأن يكون أسفل الكعبين، والمن بالعطية وموضع الشاهد للترجمة، وأن ينفق المرء سلعته بالأيمان الكاذبة. ووعيد هؤلاء عظيم جدا. قال ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak bab yang baru, yaitu bab yang menerangkan tentang larangan mengungkit-ungkit pemberian dan yang semisalnya. Mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan tindakan mengungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lain, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, ثُمَّ لَا يُدْبِعُنَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا عَذَى. Kemudian mereka tidak mengikutkan atau tidak mengikutkan tindakan mengungkit-ngungkit dengan apa yang mereka nafkahkan. Ketika mereka sudah menafkahkan, mereka tidak mengungkit-ngungkitnya kembali. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berinfak di jalan Allah dan tidak mengikutinya dengan tindakan mengungkit-ungkit dan tindakan menyakiti. Mu'alif rahimahullah ta'ala juga mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang di dalam hadis ini terdapat ancaman atau terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tindakan-tindakan tertentu, yaitu tiga hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Mereka juga tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sudi melihat mereka. Mereka juga tidak dibersihkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan tersebut sebanyak tiga kali. Ada tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengulanginya tiga kali. Makanya para sahabat radhiyallahu anhu, mereka mengatakan, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Khabu wa khasiru." Orang tersebut benar-benar telah rugi. "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang tersebut. Yang pertama adalah orang yang menjulurkan pakaiannya hingga ke bawah mata kaki, yaitu orang yang musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya hingga di bawah mata kaki. Yang kedua adalah orang yang sering mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan ini yang dimaksud oleh mu'alif rahimahullah dalam ketika mendatangkan hadis ini. Orang yang ketiga adalah orang yang mempromosikan barang dagangannya dengan janji dusta. Orang yang mempromosikan harta dagangannya dengan janji dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat besar, ancaman yang sangat berbahaya bagi orang yang melakukannya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara konsekuensi keimanan seseorang adalah dengan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Mengungkit-ungkit pemberian merupakan akhlak selain kaum muslimin. Mengungkit-ungkit pemberian bukanlah akhlaknya kaum muslimin. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal tersebut, yaitu tiga amalan tersebut, merupakan dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman khusus bagi mereka. Wa as'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azhim bi asma'il husna wa sifatihi al-'ulya an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an yuslih lana sya'nana kullah innahu sami'un qaribun mujib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, menambahi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha mendengar dan maha dekat. Assalamualaikum.